Mitra bisnis, harga daging sapi di Indonesia kini mencapai kisaran Rp90.000-Rp95.000 per kilo atau merupakan yang termahal di dunia. Harga ini sekitar 2 kali lipat dari harga rata-rata di pasaran dunia. Menurut ilmu ekonomi, harga tinggi bisa karena 2 hal, demand tinggi atau supply menipis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, Thomas Sembiring. Pak Thomas, apa komentar Anda tentang hal ini? Iya, biasanya kan supply-nya yang nggak cukup. Kalau supply-nya nggak cukup, kan pasti bereaksi pasar, kan? Kan nggak, pasar nggak pernah mau bohong. Ini berarti ada masalah di supply side-nya, kan? Harus ada keberanian dari pemerintah, dong. Kalau sekarang ini di kota-kotanya diirit-irit begitu, nggak akan menolong. Oleh karena orang-orang kan menjaga stoknya supaya tetap ada jualan lah. Nggak mungkin, pamannya saya dapat kuota, saya habisin terus. Habis itu, sisanya 1 tahun kerja apa? Nah, jadi pemerintah saya kira belum mengambil kebijakan, tidak menguasai persoalan sebenarnya. Artinya kalau ambil kebijaksanaan begini, akibatnya bagaimana gitu. Nggak sampai ke situ pikirannya. Dia pikir hanya mau swasembada daging. Terlalu terobses pemikirannya itu untuk mencapai swasembada daging. Itu aja yang bikin jadi masalah semua. Lalu tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah sendiri, Pak? Iya, satu-satunya seperti saya bilang tadi, itu lepas aja kuotanya. Sementara, kalau mau, sementara bebasin aja. Kuota untuk daging impor ya, Pak? Iya, kenapa rupanya? Ini kan lantaran merasa terganggu nanti tidak terjadi swasembada lagi. Pertaruhkan itu, ya silakanlah. Karena kuota daging lokal kita belum cukup ya, Pak? Belumlah. Mana ada, dari mana? Ini kan sudah berjalan 7 bulan. Kalau dari dalam negeri cukup, kan harusnya tidak terjadi hal demikian. Nah, ini kan bisa strateginya ya. Kalau harga mahal, orang nggak mampu beli. Orang kan mengurangi konsumsi, turun kan. Nah, konsumsi turun diharapkan nanti dari lokal cukup begitu. Tapi itu kan kebijakan yang ya boleh dibilang jam lah itu kan. Kita dipaksa demikian rupa untuk hanya supaya citra bahwa menteri sekarang mampu memenuhi kontraknya dengan SBY, itu bisa mencapai swasembada. Kalau itu dikorbankan konsumen, waduh, nggak tahulah apa namanya itu. Memang belum siap, jelas. Ini sudah 6 bulan. Kalau kan pemerintah bilang surplus, ada. Kalau surplus, mana dia? Kan nggak usah ngapain. Jadi itu hanya wacana aja. Bilang ada, ternyata tidak ada. Demikian Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, Thomas Sembiring. Saya Wendy Lim.